يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله kita akan membahas pada kajian kali ini tentang indahnya dakwah salafiyah. Tentunya perlu diketahui bahwa yang namanya dakwah salafiyah adalah dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Ajakan ahlus sunnah wal jamaah tidak akan keluar dari ajakan kepada Allah untuk beribadah kepadanya sendirinya dan mengajak untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tentunya pasti akan indah mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan mengajak untuk mengikuti, meneladani, meniti jejak jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Manusia yang paling baik, manusia yang paling sempurna, manusia yang istimewa, yang memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang mulia, yang Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka, yani wa ayyuhar rasul, sesungguhnya engkau di atas khuluqin 'adzim, di atas akhlak yang besar, yang agung. Sehingga kita ketika kita mengajak untuk mengikuti sunnah beliau, berarti kita mengajak manusia untuk berakhlakul karimah, mengajak manusia untuk meneladani seseorang yang akhlaknya luhur, yang Allah katakan innaka la'ala khuluqin 'adzim, yang sesungguhnya engkau di atas akhlak yang agung. Masya Allah. Kalau sunnah Rasulullah SAW ini diterapkan, kalau akhlak yang mulia ini diikuti, diteladani, maka bukan hanya di dusun kita ini, di seluruh negeri, di seluruh dunia akan menjadi indah. Masing-masing manusia mengakui dan memberikan hak orang lain. Masing-masing dari mereka mengenali apa kewajibannya. Dan juga mengenali hak-haknya masing-masing. Hakul muslim alal muslim. Kalau diberi salam, menjawab salam. Kalau sakit ditengok. Kalau meninggal, kita salatkan dan kita kuburkan. Kalau minta nasihat, diberi nasihat. Idza stansahaka fansahu. Dan lain-lain dari hak muslim terhadap muslim lainnya. Al-muslim, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Yang namanya muslim adalah yang kaum muslimin selamat dari lidahnya dan selamat dari tangannya. Yang selamat dari gangguan lidahnya dan selamat dari gangguan tangannya. Itu muslim. Dan itu akhlak yang luhur. Demikian pula terhadap tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi. jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan ganggu tetangganya. Bahkan Nabi pernah bersumpah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sehingga sahabat khawatir, ya Rasulullah siapa yang dikatakan demi Allah tidak beriman? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ya, ini dinafikan keimanan yang sempurna. Sungguh tidak sempurna imannya. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Siapa ya Rasulullah? Man, siapa yang jaruhu la ya'man. La ya'man jaruhu bawa'iqahu. Yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ini sebagai contoh saja. Dari apa yang kita katakan indah. Bukankah itu indah? Tetangga tidak saling mengganggu, tapi justru saling membantu. Masyarakat saling mengerti hak orang lain dan kewajibannya. Ikhwan ibn na'azukumullah, maka indahnya dakwah salafiyah adalah indahnya dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Ada beberapa hal yang menyebabkan dakwah sunnah ini indah. Ada beberapa hal yang menyebabkan dakwah ahlu sunnati wal jamaah, dakwah untuk mengajak manusia mengikuti para salafus saleh, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mengikuti para muhajirin wal ansar, mengikuti para tabi'in lahum bi ihsan. Iddah. Mengapa? Satu, karena dasar dakwah mereka adalah menebar rahmat. Catat itu. Karena itu Allah yang menyatakan. Karena yang demikian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka dasar dari dakwah Ahlus Sunnah, dasar dari dakwah salafiyah adalah menebar rahmat. Mengapa kita mengajak mereka? Karena sayang pada mereka. Rahmat. Mengapa kita ajarkan tauhid pada mereka? Agar selamat dari azab Allah. Agar selamat dari azab neraka. Mengapa kita mengajarkan pada mereka sunnah-sunnah? Agar mereka tidak tersesat. Agar mereka terbimbing ke jalan yang lurus. Maka barakallahu fiikum. Kalau dasarnya adalah menebar rahmat. Kalau pokoknya, pondasinya adalah kita ingin menjadikan seluruh manusia mendapatkan rahmat. Maka pakailah cara-cara yang juga penuh rahmat. Iya Pak ya. Kamu ingin menyelamatkan seseorang dari mara bahaya. Tetapi apa yang kamu lakukan dengan sangat kasar, ucapannya sangat jelek. Dia akan berburuk sangka, kamu ini mau ngajak kemana? Mau ngajak berantem atau mau ngajak? Hanya karena salah bahasa. Tetapi kalau kita memang niatnya adalah menebar rahmat, tentunya dengan cara rahmat. Kalau mau mengajak pada sunnah, tentunya dengan cara sunnah. Dakwah ila sunnah bis sunnah. Mengajak pada sunnah dengan cara yang sunnah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah." Kemudian kata Allah, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang saling memberikan tausiah, saling memberikan nasihat. Pertama, tawasau bis sabr. Yang kedua, tawasau bil marhamah. Saling menasehati dengan kesabaran dan saling menasehati dengan rahmat, dengan kasih sayang. Sehingga diajarkan kita untuk memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Diingatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman minar Rahman, minar Rahmah war Rahim kadzalika minar Rahmah. Dua kata tadi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua-duanya dari kata rahmah. Dari kata rahmat. Maka kalau diterjemahkan letter-letter dengan nama Allah yang Maha Rahmat dan Maha Rahmat. Loh, kenapa kok diulang dua kali Maha Rahmat? Tidak dengan lafaz yang sama. Yang pertama dengan Ar-Rahman, dan itu namanya dan sifatnya, sifat Allah Ta'ala. Yani Ar-Rahman, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Rahim adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah yang Maha Rahman merahmati dan menebarkan rahmat, memberikan rahmat pada seluruh manusia di dunia ini. Orang-orang kafir pun mendapatkan fasilitas kehidupan dunia dan dibuka pintu-pintu kebenaran dan diajarkan pada mereka tauhid sunnah melalui yang Allah takdirkan dari para da'i-da'i ahlu sunnah. Diberi kesempatan oleh Allah kalau mau masuk Islam. La'allakum tattaqun, kalau kalian masuk masih mau bertakwa. Tetapi barakallahu fikum, setelah mereka wafat, habis waktu dan kesempatan mereka untuk memilih, maka saat itulah mereka akan diazab oleh Allah karena pilihan mereka sendiri tidak mau mengikuti hidayah. Adapun rahim, khusus rahimun bihim, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap orang-orang yang beriman rahim. Allah menyayangi, merahmati orang beriman di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat nanti. Dan Allah akan berikan rahmatnya pada mereka di dalam surga selama-lamanya. Ikhwani fid din, azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika ahlus sunnah berdakwah, mereka akan mengenalkan, wahai manusia, beribadalah kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah merahmati kalian, Allah menyayangi kalian. Sembahlah Dia, beribadalah kepadanya agar kalian mendapatkan kasih sayangnya dan rahmatnya. Dikenalkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat rahmah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk bersikap ramah. Bersikap rahmah. Bahasa Arabnya rahmah. Bahasa Indonesianya ramah. Sayang. Apalagi dalam mengajak, apalagi dalam berdakwah, apalagi dalam mengajarkan ilmu, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah. Sayang kalau kita mengajarkan sesuatu yang hak tetapi bahasa kita kurang ramah. Khawatir mereka menolak, bukan menolak tauhidnya, bukan menolak sunnahnya, tapi menolak caramu, bahasamu, kekasaranmu. Barakallahu fiikum. Dakwah sunnah itu indah. Dakwah salafiyah itu indah karena didasari rahmah. Karena kita mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dan beliau penebar rahmah, wa nabiyur rahmah, nabi yang penyayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Nabiur Rahmah mengajarkan kepada kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Ar-Rahimun Yarhamuhumur Rahman. Kata Nabi, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Para penyayang, orang-orang yang Masya Allah memiliki rahmat pada manusia, para penyayang ini akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lafadznya yang mudah dihafal, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Para penyayang akan disayangi oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang Maha Rahmat. Kemudian potongan keduanya masih dalam hadis yang sama, kata Nabi alaihi salatu wassalam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah siapa-siapa yang di muka bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit sana. Yani Allah Subhanahu wa taala yang berada di ketinggiannya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rahmatilah manusia yang di dunia ini, rahmatilah orang-orang di dunia ini, maka niscaya yang di langit sana, yang di ketinggiannya akan merahmati kalian. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang penyayang, yang ramah, yang Masya Allah memiliki tutur kata yang baik, memiliki sikap yang baik, menyayangi sesamanya, berbagi, memberi, Allah Subhanahu wa taala akan menyayanginya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa siapa yang melakukan satu hasanah, Allah akan lipatkan 10 kali lipat sampai 100 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu memberikan satu rahmat, kamu akan dirahmati sekian puluh kali lipat, sekian ratus kali lipat, bisa 700 kali lipat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka Allah akan lipatkan sampai 10 kali lipat. Tetapi siapa yang melakukan kejelekan, Allah tidak membalasnya kecuali sesuai, setimpal dengan perbuatannya saja. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dan mereka tidak didolimi. Ini salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa Allah tidak lipatkan. Tetapi kalau kebaikan Allah lipatkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersikap ihsan. Bersikap baik. Bersikap ramah kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Dan disuruh pula untuk berbicara dengan ucapan yang juga ihsan. Perbuatannya perbuatan ihsan, ucapannya ucapan ihsan. Wa id akhadna mithaqa bani Israel la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Sampai-sampai Allah mengambil perjanjian, mengambil mitsaq, ikatan perjanjian yang kokoh. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada Bani Israel, la ta'buduna illallah, jangan kalian menyembah, jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Dan bersikap ihsanlah kepada kedua orang tua. Bersikap baiklah kepada kedua orang tua dan kepada kerabat-kerabat kalian, pada anak-anak yatim, pada orang-orang miskin. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkan pada manusia husna. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, as'alukum billah, saya tanyakan pada kalian dengan nama Allah, indah atau tidak indah? Diperintah oleh Allah, bahkan dengan ikatan perjanjian, Hendaklah beribadah kepada Allah dan bersikap ihsan kepada kedua orang tua. Bersikap ihsan kepada kerabat-kerabat, saudara, famili. Bersikap baik kepada anak-anak yatim. Bersikap baik kepada para masakin, orang-orang miskin, para fuqara. Waqulu linnasi husna, dan ucapkan pada manusia husna. Disuruh pula untuk berbicara dengan baik. Sikap baik, ucapan baik. Maka barakallahu fikum. Kalau terkesan dakwah ahlu sunnah kok kasar, kok begini, kok begitu, biasanya bukan salah sunnahnya, salah orangnya. Mengajarkan sunnah tapi tidak dengan cara sunnah. Mengajarkan tauhid tetapi tidak dengan cara yang diajarkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tauhid. Akhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan tentang kemuliaan seseorang. Karamul mar dinuhu, kemuliaan seseorang itu dinilai pada agamanya. Maksudnya bagaimana penerapan agama pada dirinya. Semakin baik dia menerapkan agamanya, semakin mulia. Wa muru'atuhu aqluh, dan kewibawaannya pada kecerdasannya. Orang yang cerdas akan menghitung. Orang yang aqil akan menghitung ini akibatnya apa, ini akibatnya apa, ini akibatnya apa. Itu orang berakal. Maka dia akan berwibawa ketika dia benar-benar mengukur segala sesuatu dengan mafsadah dan manfaat. Apa manfaatnya dan apa mafsadahnya. Sehingga ketika terjadi ingkarul munkar, para ulama menyatakan, ingkarilah kemunkaran jika tidak menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Ingkarilah kemunkaran dengan ma'ruf. Artinya kita melakukan yang ma'ruf ketika mengingkari kemunkaran. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Muru'atuhu aqluh, wa hasabuhu khuluquh. Sedangkan kedudukannya pada akhlaknya. Ketika akhlaknya baik, kedudukannya tinggi. Barakallahu fikum, kemuliaan tidak dicari. Kehormatan, kedudukan, kewibawaan tidak bisa dibikin-bikin. Tetapi dengan engkau berpegang dengan agama yang baik, engkau jadi mulia. Kalau engkau benar-benar menghitung dengan hikmah, engkau akan berwibawa. Dan kalau engkau berakhlak mulia, kedudukanmu akan tinggi. Demikian ikhwan fi din, a'azzakumullah. Disebutkan riwayatnya, haddatsana Ali ibn al-Ja'd al-Jauhari, haddatsana Muslim ibn Khalid an al-Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada yang semirip dengan itu atau semakna dengan itu, yaitu ucapan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, man akraman nas, siapa manusia yang paling mulia? Qala atqahum, yang paling takwa. Dan itu disebutkan barakallahu fikum dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Taib itu satu. Salah ketakwaan berarti din. Sesuai dengan hadis tadi. Walaupun hadis yang pertama memiliki kelemahan, tapi maknanya sama dengan ini. Bahwa al-karam dinuhu. Karamul mar'i, kemuliaan seseorang itu pada agamanya, yakni pada ketakwaannya. Dan kemudian yang perlu kita bahas karena berkait dengan pembahasan kita adalah tentang masalah akhlaknya. Wa hasabuhu khuluquh. Dan kedudukan seseorang dilihat pada akhlaknya. Diriwayatkan pula dalam riwayat yang sahih. Barakallahu fikum. Qala inna Allah karimun yuhibbul karam. Wa ma'ali al-akhlaqi wa yubghid safsafaha. Sanadnya sahih dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga Imam Hakim wa sahaha. Sesungguhnya Allah mulia dan Allah mencintai orang-orang yang bersifat mulia dan yang memiliki akhlak yang tinggi. Yuhibbul karam, menyukai kemuliaan. Wa ma'aliyal akhlaq, dan ketinggian akhlak. Wa yubghid, dan membenci safsafaha. Membenci safsafaha, safasif, adalah akhlak yang buruk, kasar. Kasar dalam sikap, kasar dalam kata-kata, kasar dalam ucapannya. Allah enggak suka. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW berjalan bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tiba-tiba Yahudi, kalian tahu bagaimana kurang ajarnya Yahudi, mengucapkan kalimat yang sepintas seperti salam. Padahal bukan salam. Assalamu alaikum katanya. Assalamu alaikum maknanya halak alaikum. Kebinasaan atas kalian. Aisyah paham. Ini bukan salam. Maka dijawab oleh Aisyah. Assalamu alaikum wa la'na. Atas kalian kebinasaan dan plus la'na. Nabi menegur, ya Aisyah. Inna Allah la yuhibbul fuhsh walat tafahush. Allah tidak suka fahisyah dan tidak suka saling membalas dengan fahisyah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, kau tidak dengar tadi? Orang itu ngomong apa? Aku dengar dan aku sudah jawab, wa'alaikum. Kalimat wa'alaikum, ada fuhusnya? Tidak ada. Hanya dan atas kamu juga. Tidak ada kata-kata fahish, tetapi fahishnya dia kembali pada dirinya. Sedangkan doa dia tidak dikabulkan atas kita, doa kita kepada mereka, atas mereka dikabulkan. Alaikum, dan atas kamu juga. Kamu ucapan apa? Yaitu atasmu juga. Assalamualaikum wa alaikum. Kalimat yang terucap tetap tidak ada fahsh, tetapi akibatnya pada orang tadi fatal, karena dia mengucapkan halak alaikum dan kamu juga halak. Dia doanya tidak akan dikabulkan, sedangkan doa Rasul atasnya akan dikabulkan. Asyahid barakallahu fikum adalah kalimat innallaha la yuhibbul fuhsh walat tafahush. Allah tidak suka al-fuhsh dan tidak suka saling mengucapkan fuhsh. Laknat, dajjal. Atau kalimat-kalimat yang seperti itu. Beberapa masyarakat awam tidak mengerti ini urusan apa sih? Gitu. Ini lagi rebutan apa? Tidak tahu. Yang hanya mereka tahu adalah kata-kata tadi. Ih, mengerikan sekali ya. Laknat. Fahish. Kata-kata yang na'udzubillah. Apalagi keluar binatang. Gak bisa saya contohkan. Bintang. Gitu. Tut. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Inna Allah kirim. Allah maha mulia. Dan Allah suka dengan akhlak yang mulia. Disebutkan pula riwayat yang dikatakan Hasan derajatnya dikeluarkan juga oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan juga Muslim mengeluarkan dengan makna yang mirip. Doa dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yusrif anni sayyi'aha illa ant. Yang bermakna, ya Allah, tunjuki aku, bimbinglah aku kepada akhlak yang mulia. Dan tidak ada yang bisa membimbing kepada akhlak yang paling baiknya kecuali engkau. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang jelek. Dan tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang jelek itu kecuali engkau. Barakallahu fiikum. Doa Rasulullah SAW. Artinya beliau sungguh-sungguh ingin berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang ahsanil akhlak, yang sebaik-baik akhlak. Dan dibantu dengan doa. Kadang-kadang, atau di kalangan kita malah seringkali, bukan kadang-kadang, pengennya baik, tapi salah. Pengennya akhlak yang mulia, ternyata salah. Itu bukan akhlak yang mulia, itu akhlak yang salah. Berarti butuh apa? Bimbingan ilmu. Perlu ada bimbingan hidayah. Maka berusahalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Tetapi khawatir kita salah, maka kita berdoa, Allahumma ihdini li ahsanil akhlaq. Wala yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha wala yusrif anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, bimbinglah aku kepada jalan akhlak yang mulia, dan tidak akan ada yang bisa membimbing kepada akhlak yang mulia kecuali engkau, ya Allah. Dan palingkanlah aku dari akhlak yang jelek, dan enggak akan bisa memalingkan aku dari akhlak yang jelek kecuali engkau, ya Allah. Sungguh-sungguh pingin, sungguh-sungguh niat dari hati ingin berakhlak yang mulia. Dan biasanya, barakallahu fikum, akhlak seseorang ini baik, tiba-tiba berubah jadi jelek. Kapan? Tarifun. Kapan biasanya? Ketika terbawa emosi. Ketika terbawa kemarahan. Ketika terbakar dengan dendam kesumat. Mulai kacau akhlaknya. Mulai mulutnya pun tidak terkontrol. Mulai sikapnya juga tidak terkontrol. Mulai tangannya berjalan sendiri seperti kayu yang terbawa arus air. Sanak-sari mubat mabit gak karuan. Gelas dibanting, pintu dibanting, orang yang dihadapannya ditempiling. Tahu tempilingnya? Apalagi? Udah tangannya gak karuan, mulutnya gak karuan. Kok bisa berubah begini? Karena emosi. Karena kemarahan. Karena dendam. Maka barakallahu fikum, untuk mendukung akhlak yang mulia, hendaklah jaga kesabaran. Ekstra sabar, tahan marah. Ya Rasulullah, ausini. Ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Orang tadi mungkin merasa kurang cuma kalau cuma itu. Faraddada miraran, dia ulangi lagi, ausini, la taghdab. Faraddada miraran, diulang-ulang berkali-kali, tetap jawabannya sama, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ikhwani fillah, na'azakumullah. Jangan berbicara dengan emosi. Jangan bersikap dengan emosi. Jangan berbuat dengan emosi. Harus dengan ilmu dan kesadaran. Harus dengan ilmu bimbingan dari Allah. Dan harus dengan kesadaran penuh bahwa ini adalah apa yang terbaik. Selamat dia. Tetapi kalau hawa nafsu tadi dituruti, kalau emosi tadi dituruti, maka dia akan terseret kepada hawa. Dan orang yang sudah dikuasai hawa nafsunya, na'udzubillah, seperti manusia atau seperti orang yang terkena penyakit rabies. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan tentang hadis al-iftiraq yang kalian sudah sering dengar. Tapi sengaja saya bawakan dari riwayat Ibnu Abi Asim karena ada lafaz di situ kalimat fil ahwa. Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan fil ahwa. Lafaz inilah barakallahu fikum yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan tidak bertentangan, ini ziyadatu thiqah, tambahan dari yang thiqah terpercaya. Berarti perpecahan itu terjadi ternyata fil ahwa, karena hawa nafsu. Bisa emosi, bisa kecintaan, bisa sesuatu yang sifatnya dia sukai, itu hawa. Kemudian setelah itu disebutkan bahwa hawa nafsu tadi tatajara, mengalir pada mereka, kama yatajaral kalabu bisahibihi. Hawa nafsu tadi mengalir ke seluruh tubuh orang tadi seperti penyakit rabies yang menyebar ke seluruh tubuh orang yang menderitanya. La yada irqan wala mifsalan illa dakhala, tidak tersisa satu urat pun, tidak tersisa satu sendi pun kecuali akan dimasuki. Dibuka apa itu rabies atau disebut dalam bahasa Arab kalab. Dalam Ibnul Athir atau ucapan Ibnul Athir Gharibil Hadis Abu Sa'adat, ternyata makna al-kalib adalah penyakit disebabkan gigitan anjing. Siapa yang digigit dengan anjing yang rabies illa kalib, kecuali dia akan terkena penyakit yang sama. Kemudian disebutkan orang yang terkena penyakit rabies yamshi bila huda, berjalan tanpa petunjuk dari akalnya, seperti orang gila. Disebut kal majnun. Hati-hati barakallahu fikum. Sehingga ada orang yang bilang bahwa yang namanya emosi itu gila sesaat. Gila sesaat, sudah banting ini banting itu, HP rusak, gelas pecah, piring melayang. Kemudian sadar, kok bodohnya saya, kenapa saya rusak semua. Itu baru sadar. Yang tadi sadar. Seperti dikuasai oleh sesuatu yang disebutkan tadi, permisalannya seperti orang yang kena penyakit rabies. Maka barakallahu fikum, kita paham setelah itu mengapa digandengkan dua itu dalam ayat tadi, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Hendaklah saling mewasiatkan dengan sabar dan saling mewasiatkan dengan rahmat, kasih sayang. Karena kadang-kadang barakallahu fikum kasih sayang ini bisa terhalang kalau tidak sabar. Oh iya silakan, oh iya silakan, oh silakan. Lama-lama, kamu semua tanya saya. Mulai marah. Tadinya bagus, tanya lagi dijawab, tanya lagi dijawab. Tiba-tiba marah. Padahal yang datang terakhir ini gak tahu kejadian yang pertama, kedua, dan ketiga. Apa pikiran dia? Kok aneh ya? Yang tadi dikasih saya kok dimarahi? Ini orang gak adil. Apa salah saya? Dia salah apa? Dia tidak salah apa-apa. Cuma qadarullah gilirannya belakangan. Sudah giliran 2, 3, 4, 5 orang. Ini masih datang lagi. Kamu mau apa lagi? Sabar. Sabar. Orang ini bukan orang yang itu. Iya kan? Kamu jengkelnya dengan sekian banyak yang di sana, tiba-tiba orang yang terakhir yang dimarahi. Maka tawasau bisabr, saling menasehati dengan kesabaran, dan saling menasehati dengan rahmah. Untuk tetap di atas rahmat. Wa qala aydan, disebutkan pula dalam riwayat, inna Allah ta'ala yuhibbu makarimal akhlaq wa yubghid safsafaha. Ini mirip dengan yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai akhlak yang mulia dan benci akhlak yang buruk. Maka istiqomahlah di atas akhlak yang mulia. Apa makna istiqomah? Sabar di atas akhlak yang mulia. Jangan sampai karena enggak sabar keluar dari akhlak mulia kepada akhlak yang jelek. Ya kalau tarik napas bolehlah. Mujarrad. Hanya tarik napas. Karena sudah mau marah. Tapi, iya, nanti saya hantu. Padahal sudah memendam sekian banyak. Itu wajar. Bahkan bukan hanya wajar. Orang yang bisa menahan marah tadi akan mendapatkan pahala khusus atas perbuatannya menahan marah. Apa bahasa Arabnya menahan marah? Kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, menahan amarah dan memaafkan manusia. Allah puji mereka dalam Al-Qur'an. Orang-orang yang kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang yang menahan emosi, menahan marah dan memaafkan manusia. Jadi gimana? Silakan. Pergi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Beneran enggak apa-apanya. Jangan enggak apa-apa. Jangan marah. Itu ada apa-apa berarti. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Betul enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya bilang enggak apa-apa dari tadi. Kamu bikin saya marah. Ini barakallahu fikum terpancing berarti dengan orang tadi. Ditanya, enggak apa-apa. Iya enggak apa-apa. Benar nih enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sungguh enggak apa-apa. Ini pancingan-pancingan barakallahu fikum yang ingin kita marah. Maka jangan kalah. Jangan kalah. Rasulullah SAW hanya berkata kepada seorang yang sudah masuk Islam dan pernah membunuh pamannya Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu, hindarilah wajahku. Karena kalau aku melihat wajahmu, aku ingat Hamzah. Aku takut bersikap dengan sikap yang salah. Iya kan? Ketika melihat, wah ini pembunuh Hamzah, khawatir. Sehingga Allah SWT menghindar. Hindarkanlah wajahmu dari wajahku. Aku khawatir. Kalau aku melihat engkau, aku khawatir ingat Hamzah. Hanya itu. Hanya itu. Padahal barakallahu fikum Hamzah adalah paman yang paling dicintainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan pula barakallahu fikum dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah wa Abu Dawud dan juga Abu Nu'aim fil Hilyah. Dan Al-Baghawi juga menukil dalam Syarh Sunnah. Dan Hakim rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Al-mu'min ghirrun karimun wal fajir khib'un la'imun. Seorang mu'min itu barakallahu fikum ghirrun karimun. Seorang mu'min, orang yang beriman adalah seorang yang membalas kejelekan dengan kebaikan. Seorang beriman adalah orang yang tahu terima kasih, tahu balas budi, membalas kebaikan orang lain. Barakallahu fikum. Adapun fajir adalah orang yang jelek dan tidak tahu terima kasih. Laim. Laim kebalikannya kerim. Laim adalah membalas kebaikan dengan kejelekan. Air susu dibalas dengan air tuba. Yang seharusnya, kalau engkau diberi kebaikan, balas dengan kebaikan yang seimbang. Atau kalau tidak bisa, doakan jazakumullahu khairan. Man sana'alaka ma'rufan, Sebagaimana dalam riwayat disebutkan, man sana'a laka ma'rufan falyukafi'u. Siapa yang berbuat pada kamu satu kebaikan, ma'rufan faltukafi'u, hendaklah kamu balas dengan seimbang, dengan kafa'ah. Kafa'ah maknanya dicukupi, seimbang. Dia pernah memberikan ini, saya akan berikan seperti itu atau senilai dengan itu atau lebih. Barakallahu fiikum. Tetapi la'im, na'udzubillah minal la'amah, orang bersikap baik kepadanya, memberikan kebaikan padanya, dia sikapi dengan kejahatan, kejelekan. Dikasih hati rokok rempelo. Dikasih dengan baik-baik ini hatiku, rampas rempelone. Apa mana? Rampas ininya, rampas itunya. Lulululul. Diberi kebaikan, bukannya dia berterima kasih, jazakallahu khaira, membalasnya dengan kebaikan sesuai dengan perintah Nabi. Tetapi la'im, ini barakallahu fikum, akhlak yang jelek. Akhlak yang jelek, fajir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, bu'ithtu li'utimma salihal akhlak. Atau dalam lafaz, bu'istu li'utammima makarimal akhlaq. Bu'istu li'utimma salihal akhlaq. Disebutkan riwayatnya hasan, dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Dan juga hakim wasahahahu wa wafaqahu Dzahabi, dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, sifat seorang yang karim adalah jujur. Ini juga keindahan. Betapa jeleknya orang yang berbicara katanya mengatasnamakan dakwah, tapi dia berdusta. Tidak diterima riwayatnya. Haddatsana fulan dan fulan dan fulan, tidak diterima. Dhaif hadisnya. Lalu kenapa? Kadzab. Pendusta. Lalu walaupun dia itu secara akidah masih lurus, iya. Walaupun akidahnya masih lurus, kalau dia terkenal pendusta, tidak diterima riwayatnya. Enggak diterima ucapannya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup enggak akan dipercaya. Wah, ini terkenal kadzab. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mempersiapkan calon nabi, mempersiapkan calon seorang rasul dari kecilnya dengan sifat jujur. Dikenal al-amin sejak kecilnya. Sehingga ketika Rasulullah SAW mulai beranjak dewasa dan mulai diberi oleh Allah Subhanahu wa taala risalah kenabian dan mulai bicara kepada manusia, bagaimana pendapat kalian kalau aku katakan pada kalian bahwa di balik gunung ini ada musuh yang akan menyerang kalian, ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, akuntum musaddiqiyah, apakah kalian percaya kepadaku? Apa jawaban mereka? Orang-orang musyrikin ini semua. Orang-orang Quraisy dikumpulkan semuanya di Bukit Safa. Dan Nabi berbicara pada mereka, bagaimana kalau aku katakan di balik ini ada bahaya besar yang akan mengancam kalian? Akuntum musaddiqiyah? Apakah kalian percaya? Jawabannya sama, enggak berbeda. Kami percaya. Ma jarrabnaka kadhiba. Perhatikan. Kami percaya, majarabnaka kadhiba, kami enggak pernah mendapati engkau berdusta, kata semua. Sehingga ketika Nabi menyatakan, aku memperingatkan kalian dari bahaya yang lebih besar, baina yadai yaumil qiyamah, undirukum, aku peringatkan kalian Baina yadai azabin syadid. Aku peringatkan kalian dari azab Allah yang dahsyat. Disampaikan untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengakui bahwa beliau Rasulullah SAW. Sehingga ketika ada yang menentang, satu orang yang dijuluki dengan Abu Lahab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wajahnya memerah seperti lidah api karena marahnya, padahal yang berbicara adalah Al-Amin, yang dia sendiri berkata Al-Amin, dia dan semua orang-orang di kalangan Mekah ini, kalangan Arab, semuanya berkata ini orang terpercaya. Tetapi ketika disampaikan tauhid, qala ali hadza jama'tana, apakah untuk itu kau kumpulkan kami ini? Alihada jama'atana, apakah hanya untuk itu kau kumpulkan kami? Tabban laka ya Muhammad. Astagfirullah. Ucapannya tabban laka. Celaka engkau. Maka Allah yang membalasnya min fauqi sab'i samawat. Allah yang membalasnya langsung dengan kalian. Dengan kalimat tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celaka kedua tangan Abi Lahab dan celakalah dia. Sampai pada kalimat sayasla naran dzat lahab, dia akan masuk neraka yang memiliki lidah api. Artinya dipastikan masuk neraka. Bagaimana kalau taubat? Ayatnya mau diganti, dihapus? Tidak akan taubat. Tahu dari mana? Karena ini ayat Allah yang Allah turunkan dari dirinya, dari ketinggiannya, dari arasy-Nya. Bahwa dia akan masuk neraka, artinya dia enggak akan taubat. Dan benarlah, shadaqallah. Dia tidak masuk Islam sampai matinya. Asyahid barakallahu fikum. Yang menjadi saksi atau menjadi bukti atas pembahasan kita adalah beliau terkenal jujur. Ini muqaddimah sebelum berdakwah. Yang kecil-kecil nih. Ya, hati-hati, jangan berdusta. Jangan berdusta, walaupun main-main. Nanti kebiasaan. Sampai masyarakat kenal kamu adalah anak yang jujur, sampai dewasa, pemuda yang jujur, sampai jadi ustadz-ustadz yang jujur. Karena mereka tahu dari kecil, ini terkenal jujur. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kunu ma'as shadiqin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ada dua makna. Makna pertama, jadilah bersama para shadiqin adalah bersama orang-orang yang jujur. Artinya hendaklah engkau jadi shadiq sehingga engkau dimasukkan di jajaran para shadiqin. Kunu ma'as shadiqin. Itu am, sifatnya umum. Makna kedua khusus, shadiqin adalah julukan dari kaum muhajirin. Kaum Ansar dijuluki Surat Al-Hasyr, hafal? Muflihin. Maka muhajirin Allah katakan bahwa mereka adalah shadiqin di surat yang sama. Setelah menyatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim dan seterusnya, Allah katakan ulaika humus shadiqun, mereka lah shadiqun. Berarti mana kunu ma'as shadiqin, tetaplah kalian bersama kaum muhajirin. Dan itu yang diucapkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika hampir terjadi pertikaian sepeninggal Rasulullah sallam, setelah wafatnya Rasulullah sallam. Mereka ada yang berkata, lakum amir walanal amir. Kalian muhajirin pemimpin sendiri, kami Ansar pemimpin sendiri. Kata Abu Bakar, tidak. Allah berfirman, kunu ma'as shadiqin, tetaplah kalian bersama para shadiqin, para muhajirin. Maka makna pertama yang a'ammu, itulah yang kita maksud, bahwa hendaklah kita bersama orang-orang yang jujur. Kejujuran harus dibiasakan. Harus dengan tahari. Wa man yataharras sidqa. Siapa yang bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur hingga yuktaba indallahi siddiqa, akan dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Tetapi orang-orang yang berdusta, wa mazala yakdzib wa yataharral kadzib, hatta yuktaba indallahi kadzaba. Kalau dia berdusta, terus berdusta, terbiasa berdusta, bahkan berupaya untuk merangkai kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah dengan kadzaba, dia sang pendusta. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Niscaya akan terlihat dakwah ini indah karena adanya akhlak yang mulia, karena adanya kasih sayang, dan karena adanya kejujuran. Ikhwan fillah a'azakumullah, tadi kita sebut tentang kemuliaan, bahwa dengan akhlak yang mulia orang itu akan terhormat, orang itu akan tinggi kedudukannya. Tetapi barakallahu fikum, walaupun kita tidak mencari ketenaran, tidak mencari kemuliaan, tapi kalau diberi oleh Allah, maka itu adalah satu kebaikan. Satu kebaikan. Dan itu disebut dengan kalimat lisan sidqin. Ucapan sidqin. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ada kalimat waj'al li lisan sidqin fil akhirin. Atau ini riwayat dari Nabi SAW, bukan dalam ayat. Disebutkan dengan kalimat doa beliau, jadikan untukku lisana sidqin fil akhirin. Kata Mujahid, lisana sidqin al-thana'ul hasan. Al-thana'u al-hasan. Pujian yang baik. Pujian yang baik. Rasulullah SAW orang yang mulia, orang yang tinggi, orang yang hebat, pemberani. Ini pujian. Di sana sidqin. Tetapi dikatakan dengan sidqin karena nyata. Berbeda dengan ucapan-ucapan para penjilat kepada penguasanya. Beda. Engkau, engkau, engkau. ABS. Asal bapak senang. Jujur atau enggak jujur itu? Enggak jujur. Itu bukan lisan sidqin. Dibuat-buat. Kalau lisan sidqin itu tidak dicari, tidak diminta, tidak dimohon, tidak diatur, tidak bikin sandiwara, tidak bikin pencitraan. Enggak. Dia menjalani perintah Allah, melaksanakan sunnah Rasulullah, mengikuti akhlak beliau, sampai kemudian dikenal oleh masyarakatnya, dikenal oleh sanak famili saudara-saudaranya, handai tolannya, kemudian dia dipuji. Dia tidak nyari. Tapi orang-orang itu memujinya. Maka barakallahu fikum, itu yang dikatakan lisana sidqin. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian diriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Mujahid tentang ucapan waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Berikanlah kepadaku lisan sidqin ay athana al-hasan. Demikian pula dalam ayat lain. Disebutkan wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan untuknya, kami tinggalkan atasnya di orang-orang belakangan. Apa maknanya? Kata Qatadah rahimahullahu ta'ala, abqa lahu thana'un hasan. Saya ulangi, abqa lahu thana'an hasanan. Akan tetap dijaga oleh Allah pujian yang baik. Orangnya sudah meninggal. Tetapi orang-orang belakangan fil akhirin, masih Allah berikan sisa thana'ul hasan. Masya Allah, ini anunya fulan yang dulu orang itu, masya Allah, sabir, mukmin, taqi, rahmat, penyayang. Orang itu begini, begini, masih dipuji-puji. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Tetapi barakallahu fikum, ketika ada yang memuji di depannya, laranglah. Jangan, karena khawatir akan merusak. Orang baik tadi. Kamu hebat. Kamu kamu kalau muji di belakangnya. Jangan di depannya. Abu Bakar sedih ketika lewat mendengar orang-orang berbicara, ini orang kiamulainnya tidak pernah berhenti puasa sunnahnya, masya Allah, dipuji, terdengar. Maka kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya Allah jangan adab aku karena apa yang mereka ucapkan. Ini jangan sampai aku dibalas karena ucapan mereka. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampuni aku apa yang mereka tidak tahu. Apa maknanya? Maknanya mereka muji-muji aku karena dia tidak tahu kekuranganku. Maka ampunilah kesalahan-kesalahanku yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka ucapkan. Jadi lebih baiknya pengin, tapi pujiannya bukan itu yang dicari. Dan enggak ridho kalau di hadapannya dipuji-puji ketinggian. Cukup. Para masyayikh, para ulama marah ketika disampaikan oleh moderatornya, al-allamah al-fulan, fulani kata wa kata, dipuji dengan ketinggian. Cukup. Yakfik. Aku tidak seperti itu. Aku talibul ilm. Tetapi barakallahu fikum, lihatlah di belakang beliau masyarakat kenal kebaikannya, kenal kesolehannya, kenal akhlaknya. Lisan sidqin, ada ucapan yang jujur di masyarakat. Ini orang masya Allah. Bahkan sepeninggalnya masih terus disebut-sebut. Watarakna alaihi fil akhirin, dan kami sisakan, kami tinggalkan di belakangnya pujiannya. Orang yang sudah wafat tapi masih terus disebut-sebut. Seperti si fulan, seperti fulan, seperti syekh fulan, seperti imam fulan. Demikian pula ayat yang lain, wa atainahu ajrahu fid dunya. Ternyata maknanya juga ke sana. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami berikan pahalanya di dunia. Qala, dikatakan laqad ghusta alaihi fi bahrin amir. Jadi kisahnya barakallahu fikum, Ikrimah ditanya. Riwayatnya dari Abdurrahman, qala haddatsana al-Husain al-Ju'fi dari Ibnu Uyainah, bahwa Ikrimah ditanya, apa makna ucapan wa atainahu ajrahu fid dunya, kami akan berikan pahalanya di dunia. Apa itu pahala di dunia? Sebab kalau harta, orang-orang kafir yang tidak soleh, hartanya banyak, kaya raya. Qala laqad ghusta alaihi fi bahrin amir, engkau telah masuk ke lautan yang sangat luas. Faman anta, siapa kamu? Kepada si penanya. Ternyata yang tanyanya adalah Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala. Qala laqad alimt, sungguh engkau telah tahu. Qala abqa lahu thana'an hasana, maknanya dibalas di dunia dengan thana'an hasana. Sana'an hasana ini balasan dari Allah, pemberian dari Allah, tidak bisa dicari dengan pencitraan. Saya ulangi lagi, tidak bisa dicari dengan sandiwara, enggak bisa dicari dengan pencitraan. Kalau dia saleh, mukmin, taqi, otomatis di belakangnya akan ada lisana sidqin aliyah, di belakangnya akan ada sana'ul hasan, di belakangnya akan ada barakallahu fikum apa yang Allah katakan ajruhu fid dunya. Dimuliakan, ditinggikan, dihormati. Padahal dia tidak gila hormat. Padahal dia tidak mengemis-kemis hormat. Tapi otomatis orang menghormatinya. Karena apa? Karena yang sedang kita bahas. Khuluqun azim. Akhlak yang mulia. Karam. Tahu terima kasih. Jujur sidq. Rahmah kasih sayang. Ikhwani fiddina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya rahmat barakallahu fikum, kasih sayang, menjadikan dakwah jadi indah. Yang namanya rahmah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan agar kita bersikap rahmat. Dan Allah kenalkan dirinya bahwa Allah maha memberi rahmat. Bahkan Allah katakan, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah wajibkan dirinya dengan rahmat. Apa bukti-bukti rahmat Allah? Selain yang tadi sudah kita baca, satu hasanah dilipatkan 10 sampai 100 sampai 700 kali lipat sampai tak terhingga. Sedangkan dosa tidak dilipatkan. Itu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah perintahkan untuk kita bersikap baik pada orang tua, pada kerabat, pada tetangga. Itu juga rahmat. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Tundukkan sayapmu dari sayap-sayap rahmat. Dan ucapkan kepada kedua orang tuanya, atau untuk kedua orang tuanya, doa. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangi aku di waktu kecil. Dan rahmat Allah yang demikian barakallahu fikum luasnya, lebih daripada semua kasih sayang siapapun kepada siapapun. Sebutkan di antara manusia siapa yang paling menyayangi, yang di tubuhnya ada bagian yang disebut dengan rahim. Ibu. Perut yang melahirkan anaknya disebut dengan rahim. Dari kata rahmat. Di rahim ibu. Dan demikian dalam masyarakat disebut rahim. Karena memang penuh rahmat. Allah menciptakannya, Allah menakdirkannya dengan sempurna. Bahwa seorang ibu pasti akan menyayangi anaknya. Tetapi Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kejadian di masa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Tiba-tiba melihat di antara tawanan-tawanan perang, ada seorang ibu yang menangis mencari anaknya kesana kemari sambil memegang teteknya. Ini ingin menyusui anaknya, kehilangan anaknya. Sampai kemudian dia dapati anaknya, dia angkat, dia peluk, dia dekap, dan kemudian langsung dia susui anaknya. Al-saqathu bi batniha, ditempelkan ke perutnya dan kemudian disusuinya. Nabi berkata kepada para sahabatnya, ara'aita, kamu tidak lihat bagaimana ibu ini terhadap anaknya? Kami lihat. Ini bukan melihat meneteknya ya. Tentunya mereka mengerti untuk tidak menunjukkannya dan tidak memperlihatkannya. Tetapi ditanyakan, kamu lihat bagaimana cintanya ibu tadi pada anaknya? Iya. Apakah mungkin ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Wahia qadirah, kata para sahabat. Dia dalam keadaan mampu untuk tidak melempar. Ini bukan terpaksa. Bukan terpaksa. Dengan sukarela, enggak mungkin ya Rasulullah. Kalau dengan sukarela, bukan karena terpaksa, tidak mungkin dia akan melemparkan anaknya ke dalam api. Qala lillahi arhamu bi'ibadihi min hadhihi liwaladiha. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada hamba-hambanya lebih daripada ibu tadi kepada anaknya. InsyaAllah. Berbahagialah wahai kaum muslimin. Berbahagialah wahai kaum muslimin yang beriman dengan la ilaha illallah. Rabbuna wahid Wa rabbuna arhamur rahimin. Kita beribadah kepada Allah yang sangat-sangat maha penyayang. Lebih daripada ibu kepada anaknya. Dan itu barakallahu fikum yang perlu dikenalkan kepada mereka-mereka yang belum kenal Allah, yang tidak beribadah pada Allah atau masih menyekutukan Allah. Kenalkan Allah rahmat, Allah maha penyayang, arhamur rahimin. Agar semangat mereka berdoa, agar semangat mereka meratap di hadapan Allah, agar semangat mereka sujud dan menangis, ya Rabbi, subhana rabbika, subhana rabbiyal a'la. Dan berdoa kepadanya dengan sungguh-sungguh. Karena tahu Allah maha penyayang. Allah maha pemberi. Allah maha pengasih. Allah maha pengampun. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat marah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis disebutkan rahmatuhu sabaqat ghadabuh. Rahmatnya lebih dulu dan mengalahkan kemarahannya. Sehingga barakallahu fikum, Rasulullah SAW dalam salah satu doanya menyatakan, a'udhu bika minka, a'udhu biridaka min sakhatik. Aku berlindung dengan keriduanmu dari kemarahanmu. Aku berlindung dengan rahmatmu dari kemurkaanmu. Wa a'udhu bika minka. Aku berlindung darimu kepadamu. Sebab rahmat Allah mengalahkan. Sehingga barakallahu fikum, kenalkan sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmat itu 100 bagian. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menahan pada dirinya 99 bagian. Dan Allah turunkan satu bagian ke dunia. وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِينَ جُزْءًا جُزْءًا وَاحِدًا. Allah turunkan ke dunia satu bagian dari 100 tadi. فَمِنْ ذَلِكَ يَتَرَحَّمُونَ الْخَلَائِقِ. Maka dengan yang satu bagian itulah makhluk-makhluk saling merahmati. Makhluk-makhluk saling menyayangi. Dan karena yang satu itulah أَدَّابَةَ تَرْفَعَنْ وَلَدِهَا. Seekor binatang ternak mengangkat kakinya khawatir menginjak anaknya. Ikhwanibidina azakumullah. Hadis rahu muslim. Hadis rahu muslim. Yang artinya setinggi-tingginya penyayang yang ada di dunia. Ibu terhadap anaknya misalnya. Atau siapapun yang merahmati siapa. Yang sangat tingginya. Maka yakinlah Allah lebih sayang dari itu. Lebih sayang dari itu. Ada seorang ulama yang berkata, aku mendapatkan pelajaran dari seorang anak kecil. Dapatkan pelajaran dari sobi. Kaifa dhalik? Bagaimana itu? Aku berangkat ke masjid melihat seorang anak yang dimarahi orang tuanya. Sampai kemudian dikeluarkan oleh ibunya, dikunci pintunya. Dia nangis depan pintu. Aku ternyuh, kasihan pada anak itu. Gue pergi ke masjid. Pulang dari masjid, anak itu saking nangisnya depan pintu terus sampai ketiduran. Dan aku melihat, ya, ibunya keluar melihat anaknya ketiduran di depan pintunya, diangkat, dipeluk, dan dibawa masuk. Kata beliau, lihatlah anak itu, karena dia sungguh-sungguh meratap di depan pintu ibunya. Memberikan maaf padanya. Ibunya mengampuninya dan menyayanginya dan membukakan pintunya. Sedangkan Allah lebih rahmat dari ibu tadi. Allah arhamur rahimin. Maka jangan putus asa. Kita Ketuklah pintu Allah subhanahu wa ta'ala. Merataplah di pintunya. Menangislah di pintunya. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Tentunya mengetuk pintu Allah dengan ibadah salat. Dengan sujud, dengan rukuk. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Enggak akan ditolak oleh Allah. Akan dibuka pintunya oleh Allah. Dibuka pintu rahmat. Dibuka pintu maghfirah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qiyasul awlawi ini dibolehkan. Bukan kias Allah dengan makhluk. Tetapi kias awlawi artinya yang rahmatnya satu juz saja tadi. Luluh dengan ratapan dan tangisan di depan pintunya. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang di sisinya lah 99 bagian yang lain. Dan dia arhamur rahimin. Tentunya akan maha pengampun, maha penyayang. Maha mengampuni dosa. Apa hikmah dari keyakinan bahwa Allah arhamur rahimin? Apa hikmah bahwa Allah atau kita meyakini bahwa Allah maha pengampun? Hikmahnya bukan hanya kita semangat memperbaiki diri dan minta ampun atas kesalahan. Bukan hanya itu. Demikian pula ketika kita menyikapi orang lain. Oh, pulang begini, begini, begini. Sebentar. Kamu enggak yakin kalau Allah ampuni dia? Ya mungkin sih. Tayyib, kemungkinannya besar apa kecil? Ya tentunya besar. Nah ini maksud saya. Dakwah ini akan jadi indah kalau kamu seperti yang dikatakan oleh para salafus saleh, la tahsubul hajjaj. Kata para salafus saleh, para sahabat yang masih tersisa ketika itu. Ketika Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi dengan kejamnya menangkap, membunuh, menangkap, membunuh. Kan dicerca. La tasubbu Hajjaj. Jangan kalian cerca Hajjaj. La'allahu qala fi salatih. Bisa jadi dia qala, berkata dalam salatnya, Allahumma gfirli wa ghafaralah. Jangan engkau merasa bahwa engkaulah yang mengampuni dan tidak mengampuni. Allah yang akan mengampuni atau tidak, bukan urusanmu. Neraka mereka kekal. Sebentar. Urusan neraka, urusan Allah. Selama dia masih hidup, masih mungkin ada perubahan. Selama dia masih hidup, masih mungkin dapat hidayah. Selama dia masih hidup, masih ada kemungkinan-kemungkinan. Barakallahu fiikum. Sehingga, jangan cepat vonis. Dan jangan gampang mencaci maki penguasa. Mencaci maki mereka-mereka yang berbuat begini dan begitu. Dalam keadaan kita tidak tahu bagaimana keadaan mereka di akhirnya nanti. Ikhwani bidina azakumullah. La tasubbu Hajjaj. La'allahu qala fi salati Allahumma gfirli faghfarlah. Jangan cerca dia. Bisa jadi dia berkata dalam salatnya, ya Allah ampunilah aku, dan kemudian Allah ampuni. Ikhwani fillah a'azzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di antara sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat Muslim, inna rahmati taghlibu ghadabi. Hadis qudsi. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam riwayat Muslim. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku akan mengalahkan kemurkaanku. Dan Allah terus mengenalkan dirinya bil mu'minina ra'ufur rahim. Bahwa Allah terhadap orang beriman sangat pengasih, sangat penyayang. Qul inna a'udzubikumullah. Maka dakwah salafiyah akan indah. Kalau dasarnya adalah kasih sayang. Dasarnya adalah merahmati atau menebar rahmat. Kasihan pada mereka. Karena ingin mereka selamat. Karena ingin mereka dapat hidayah. Nasihati sekali, dua kali. Ya Allah, aku sudah nasihati dia. Enggak mau, hancurkan dia. Panatlah dia. Timpakan badannya adab. Sebentar. Kok jadi doakan kejelekan? Kamu pengen dia baik atau pengen dia sesat? Pengen dia diadab? Ya pikirnya baik, tapi dia gak mau mengindahkan. Kenapa gak doakan mudah-mudahan dapat hidayah? Mengapa tidak kau doakan Allah mahdihim? Rasulullah SAW mendapatkan penentangan keras terhadap musyrikin Quraisy sampai terusir ke Taif. Di Taif pun dilempari dengan batu, berdarah kakinya sampai beliau duduk sendiri bersama sepi di pinggir kota. Dan datang Malakul Jibal, datang malaikat gunung diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku Malakul Jibal. Aku diperintah oleh Allah untuk mentaati engkau, menuruti perintahmu. Apakah engkau ingin untuk aku timpakan al-akhsyabaini alaihim? Maukah aku timpakan dua gunung batu ini kepada mereka semua sebagai adab? Malaikatnya siap melaksanakan. Kalau Nabi mengatakan, iya, hancurkan saja. Akan ditimpakan dua gunung batu yang ada di sekitar Mekah tadi. Tetapi Rasulullah SAW tidak menginginkan itu. Justru menyatakan, bal arju min aslabihim man ya'budullah. Bahkan aku berharap dari turunan mereka nanti akan ada yang beribadah pada Allah. Itu satu. Dalam riwayat, Nabi menyatakan, Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Mereka belum paham. Mereka belum paham. Karena ini jalan menuju surga. Mereka berjalan ke arah neraka. Masa sih diajak pada surga gak mau? Pasti gak paham. Kalau paham, pasti mau. Semangatnya agar mereka paham. Kami ini mengajak pada surga. Kami mengajak pada keselamatan. Kami mengajak pada rahmat Allah. Agar kalian jangan diazab. Undirukum baina yaday azabin syadid. Aku peringatkan kalian di depan azab Allah yang sangat pedih. Mereka-mereka kaum khawarij mengkafirkan penguasa, mendoakan laknat dan seterusnya. Beralasan katanya. Nabi Nuh juga sama. La tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Habisi mereka semua. Dan Allah kabulkan, ditenggelamkan mereka semuanya. Itu contoh. Enggak tepat. Enggak tepat. Karena Rasulullah SAW adalah khatamul anbiya. Dan kita disuruh meneladani beliau. Beliau tidak mendoakan seperti itu, satu. Kedua, Nabi Nuh alaihi salam berdoa seperti itu setelah ada berita dari Allah, tidak akan ada lagi orang yang beriman illa man qad aman. Tidak ada lagi yang akan beriman kecuali yang sudah beriman. Dikasih berita oleh Allah, dikasih wahyu, udah enggak akan ada lagi yang. Kalau gitu habiskan mereka. Tetapi kalau tidak tahu, bukankah kita berharap jangan-jangan masih akan ada yang masuk Islam dari mereka? Bisa jadi akan ada yang dapat hidayah. Bisa jadi akan ada anak-anak mereka yang mau ngaji, belajar. Kedua, bahwa beliau bukan baru satu hari dua hari berdakwah. Bahkan bukan satu tahun dua tahun berdakwah. Beliau berdakwah 950 tahun. Kurang apa? Kurang lama? 950 tahun. Laila wa nahara. Lailan wa nahara. Dia mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Aku mengajak mereka ya Allah lailan wa nahara, siang dan malam. Sirran wa jihara, dengan sembunyi-sembunyi, dengan terang-terangan, sudah semua cara kami ajak mereka. Falam yazidhum illa firara, tetapi tidak menambah mereka kecuali bertambah jauh, bertambah lari. 950 tahun, ini baru 9 hari sudah marah-marah. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah duduk-duduk membagi pampasan perang. Diberikan fulan sekian, fulan sekian, fulan sekian. Di sana ada Aqra ibn Habis yang juga baru masuk Islam dan mendapatkan pampasan perang yang khusus untuk para mu'allaf. Melihat Rasulullah SAW wa ala alihi wa sallam, didatangi Al-Hasan ibn Ali, cucunya. Maka Nabi menciumnya. Mencium anak tadi. Aqra ibn Habis berkata kepadanya, kepada Rasulullah SAW, Inna li 10 minal walad. Aku punya 10 anak. Qala ma qabbaltu minhum ahad. Aku enggak pernah mencium mereka satu anak pun. Kata Nabi SAW, fanadhara ilaih, memandang beliau dan berkata, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati tidak akan dirahmati. Siapa yang tidak menyayangi enggak akan disayangi. Man la yarham la yurham. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Diriwayatkan, bainama kalbun yatiqu birakiyatin kada yaqtuluhu al-'atash. Ada seekor anjing yang menjilat-jilat dengan lidahnya pasir karena kehausan. Dan enggak ada air, pasir dijilat-jilat. Kada yaqtuluhu al-'atash. Hampir mati anjing ini kehausan. Idra'atuhu baghi min baghaya Bani Israel. Kata Nabi SAW, tiba-tiba datanglah seorang baghaya, salah satu dari baghaya Bani Israel, pelacur Bani Israel. Fanaza'at muqaha, dia lepaskan selopnya. Selop ya, sepatu perempuan. Fasaqatuhu, dia turun ke sumur. Dia ambil air, anak anjing tadi enggak bisa turun. Fasaqathu faghufira laha, maka beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya maksud tadi. Mungkin secara zahir mereka berkata, dasar wanita pelacur begini begini begini. Ternyata dengan perbuatannya itu ghufira laha, Allah ampuni dia. Ada yang pulang ke rumahnya menangis dalam salatnya dan mengatakan, aku tidak ingin yang seperti ini ya Rabbi. Yang kamu, saya, semua tidak tahu. Allah yang akan menghisab dia. Allah yang akan menghitungnya. Kita hanya bisa menasehati dan mengajak. Tubu ilallah, kembalilah kepada Allah. Bertobatlah kepada Allah. Tinggalkan pelacuran, tinggalkan keharaman, tinggalkan zina. La taqrabu zina. Jangan dengar, jangan dekati zina. Nasihat. Lana du'at lal qudat. Kita ini pendakwah, bukan pemfonis. Du'at dari kata da'i, mengajak. Qudat dari kata qadi, memutuskan. Kamu dihukumi sekian, kamu dihukumi sekian. Itu bukan urusan kita, barakallahu fikum. Nasihati, ajarkan. Nasihati, ajarkan. Oh, preman, preman. Jangan dibantu. Maksudnya jangan dibantu. Jangan berikan uang pada dia, kan nyebrangkan, nyetopkan, kan dikasih uang tuh. Jangan, nanti dipakai khomer sama dia. Enggak salah. Apakah itu yang diajarkan? Sikapilah dengan sikap yang baik, kalau perlu dikasih lebih. Sehingga dia tahu, orang ini orang-orang baik, dan dakwahin dakwah-dakwah baik. Sungguh satu elep dari terminal dulu. Mungkin kalau orangnya masih ada, dia ingat. Dari terminal, orang-orang semua, preman yang satu gundul, yang satu gondrong, yang satu tatoan, datang ke pondok bertanya. Ahlan wa sahlan. Disambut dengan gembira, dijawab pertanyaan-pertanyaannya, bahkan minta pengajian dalam rangka. Ya namanya orang awam, dalam rangka apa ya waktu itu Isra Mi'raj atau apa ya. Insyaallah, tapi tidak usah dalam rangka. Kajian umum aja lah. Oh iya gak apa-apa, kajian apa aja. Kita baru menyampaikan tauhid. Saya masih ingat kitabnya waktu itu. Kitabnya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Berkatun Najiyah. Baru mengenalkan tauhid. Tidak berkata, cukur rambutmu. Gak pernah, hapus. Belum. Belum sampai ke sana, masih kelas awal. Tauhid. Sudah mereka cukur sendiri. Sudah mereka berkata, gimana ngilanginnya. Artinya apa? Yang mungkin bayangan kita, gak mungkin dia akan menerima dakwah ini. Ternyata menerima dakwah ini. Barakallahu fikum. Sehingga jangan vonis. Tetapi usahakan dan upayakan ajak semua. Kajian ini lagi. Besok pengajian lagi di sana. Ini lagi yang datang. Besok lagi pengajian. Ini lagi yang datang. Ya Alhamdulillah saya bersyukur. Masya Allah semangatnya. Tapi bukankah kita berkewajiban pula mengajak mereka-mereka yang awam. Bahkan mengajak mereka-mereka yang ahlul kitab. Kajian tentang bagaimana kesalahan dan apa saja penyimpangan, kekufuran yang ada pada Nasraniyah. Agar mereka paham. Ya. Kalau engkau kenal Allah, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Marilah kemari, wahai ahlul kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani, ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Alla ta'budu illallah. Yaitu jangan beribadah kecuali pada Tuhan Allah saja. Mereka kan pelat menyebutkan Allah dengan Allah. Itu kami menyebutnya Allah. Tetapi sama yang dimaksud. Mari, kamu dan saya sepakat untuk menyembah Allah saja. Yang kalian sebut Tuhan Allah saja. Jangan menyembah yang lain. Bukankah kalau demikian-demikian maka dia adalah tidak mulia kalau ada saingnya. Ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak. Yang namanya kemuliaan itu satu. Yang namanya ilah adalah satu. Yang paling tingginya, yang paling mulianya, pemilik segala sesuatu. Dakwahi mereka juga. Karena dakwah ini indah. Dakwah ini merata. Dakwah ini meluas. Mengajak kepada semua pihak. Barakallahu fikum. Kalau tadi wanita yang punya rahmat menyayangi seekor anjing yang hampir mati kehausan. Diampuni dosanya. Sekarang sebaliknya. Wanita yang tidak punya rahmat kejam. Disebutkan dakhalatil mar'atun nar. Rawahul Bukhari ini. Seorang wanita masuk neraka. Fi hirratin. Hanya karena satu ekor kucing. Rabatoha fala tut'imaha. Dia ikat kucing itu dan tidak diberi makan. Walam tada'aha ta'kul min khasyasil ard. Tidak dibiarkan kucing itu lepas untuk mencari makanannya sendiri. Dari khasyasil ard. Dari apa yang ada di muka bumi. Masuk neraka. Karena kejam terhadap kucingnya. Diikat tidak diberi makan. Dikurung tidak diberi makan. Pilih salah satu. Kalau engkau memeliharanya, mengikatnya, mengurungnya, beri makan dia. Beri kecukupan padanya. Kalau engkau tidak mampu beri makan, lepaskan dia. Biarkan dia mencari min khasyasil ard. Dari makanan-makanan yang ada di muka bumi, biar dia cari sendiri. Tetapi ini, la hada wa la hada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalatil mar'atun nar fi hirratin. Seorang wanita masuk neraka. Karena kucing yang dia ikat dan tidak diberi makan. Dan tidak pula dilepas untuk mencari makan sendiri. Rawahul Bukhari. Yang tadi, Masya Allah, karena rahmat kepada seekor anjing, mendapatkan ampunan. Yang ini sebaliknya, karena kejam terhadap seekor kucing, justru masuk neraka. Maka rahmat itu, barakallahu fikum, adalah dasar dakwah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan kasih sayang. Bil hikmah. Dengan kelembutan. Dengan hikmah. Dengan maw'idatil hasanah, nasihat yang baik. Dan kalaupun membantah, bantahlah dengan yang lebih baik. Yani dengan hujjah, dengan dalil, dengan ilmiah. Bukan membantah dengan sumpah serapah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Muhammad bin Umar Sewet Hamdullah Ta'ala yang telah memberikan materi di sesi yang pertama pada daurah kita siang ini. Alhamdulillah materi yang sangat bermanfaat bagi kita, menggugah hati kita semuanya, mengingatkan jiwa-jiwa kita yang gersang untuk bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Kemudian bagi seluruh peserta daurah semuanya, baik yang akhwat, umahat dan juga ikhwan, diharapkan untuk tidak beranjak. Insyaallah dari panitia akan membagikan makan siang saat ini juga, karena nanti daurah sesi yang kedua insyaallah akan dilanjutkan habis duhur langsung setelah sholat sunnah. Sekali lagi.